warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wabittawfiqihi wa hidayati yartaji'ud dhalimun. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahrul ramadhan sahru unzila fihi al-Qur'an hudalin nas wa bayinas minal huda wal furqan. Syahadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu billahi yarshudun al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qoma ramadan man shoma ramadan imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambi. Allahumma salimni li ramadan wa salim ramadan ali wa salimhu minni mutaqabbalan. Allahumma salli ala Muhammad. Apa kabar jalan Borobudur, apa kabar? Udah pada makan belum? Makan dulu dong. Biar siap menerima kenyataan. Bapak-bapak udah ngopi belum? Diam-diam baik. Ngopi dong, ngopi. Ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam, ngobrol perkara ikhlas, ngobrol perkara ihsan. Setuju? Ihsan adalah wa'bud rabbaka, engkau ibadah kepada Rabbmu Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihatnya. Wa ilam takun tarah, kalaupun engkau beribadah kepada Allah lalu tidak melihatnya, karena Allah bukan saatnya untuk dilihat tapi untuk diyakini dan diimani. Yakini saja Allah melihatmu. Jadi saum adalah saum diperintah untuk bagaimana kita lahir menjadi manusia disiplin, selalu takut kepada Allah. Terima kasih kehadirannya, semoga menjadi amal soleh. Mengkifarati dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Saya doakan spesial yang hadir di sini yang belum haji dan umroh, tahun ini pergi haji dan umroh. Minimal ke tanah suci, ke jalan suci lah. Saya doakan yang hadir hari ini yang belum punya jodoh, semoga ketemu jodohnya. Nu amina tarik ngeste kuat yang kawin dah. Yang belum punya rumah, Allah berikan rumah. Yang lagi masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hutang, Allah lunasi hutang-hutang. Tapi tong gak hutang nih, karena Allah keselen di lunasan, nganyuk di lunasan, nganyuk di. Puji syukur milik Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepadanya? Bersyukur kita masih diberi umur, belum dikubur. Seangkatan sudah banyak yang wafat dan diwafatkan. Sealma mater sudah banyak yang dihantar. Kita pede mau nyambut Ramadan semestinya. Karena ada hadis, barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah bersihkan dosanya. Jadi acara ieu teh acara pembersih dosa. Kalau hati ingin bersih, sing lobangin umurin so. Tu bisa kurin so iroh, ngebersihkan hati mah. Kudu hade jeng baraya, kudu akur jeng batur salemur, silipikanya ah jeng dulur. Cuma Ramadan tiap tahun bulan suci disambut, jeng dulur teu akur jeng baraya pasea, hayang asup ka surga. Surga nu mana? Boga kawauhan, boga orang jero. Cik atuh mikil, buuk di bereuman, beungeut di bodasan, jiga kesemek, kuntu di behelan, ta cabe beureum, ai beuheung hideung. Inna akramakum innallaha yatqakum. Allah tidak pernah melihat penampilan. Punten abdi tadi kopeah, pernah nyeri hate. Kemana lurah, cenah pada lain. Dawak penek di kokopeah juga lurah. Pernah make gamis, sakitnya tuh di sini. Kemana budak penek memakai daster. Tadi naik motor Harley gede. Kata juga remeh na tonggong nini-nini cenah. Tong ditinggali letikna cabakan mah ngegedean. Budakna geus opat awewe hungkul. Catet, budakna opat awewe hungkul. Lain awewena opat budakan. Nya bae we dinanya na ge da urang mah kasep tapi teu payu. Urang dieu eta mah. Urang mah teu kasep tapi payu. Sarevi gak ganteng, cuman gentle dan ngangenin itu aja. Sarevi gak begitu hits, cuman orang hits mana yang tidak mengenal dia. Eh hari ini tuh ada Ray, tadi saya lihat ada Richie, 5 minutes mana Richie? Ya ayah, loba artis di dia mah. Kadang aku tuh sok merasa jadi bubuk ranginang. Ya, tapi by the way datang udunan. Sing soleh kunci nama. Ya Pak Asep, wanian ngondang urang. Nges ngantri jadwalna. Salah, aku tuh bukan ustad kalau boleh curhat mah. Cuman dikutuk oleh keadaan untuk menjadi ustad. Dikutuk mah ustad, baongna baheula pisan. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Karena aku sudah tidak di sana lagi. Aku jadi ustadnya karena Dilan ngaji di jalan juga kia. Kalian milea milari ilmu agama. Setiap orang suci punya masa lalu. Tong letik hate, brother. Bae nu pernah mabok, bae nu rimil kutato, bae nu nges manges tong nita mandi weh. Dah Allah mah tidak pernah melihat masa lalu, aslina wani diriungkeun. Eh bener, Umar bin Khattab. Tahu dulu siapa? Tukang bobok, tukang tarok, tukang maihan orok di ruang. Tapi kan tobat. Maka bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Penampilan mah just the way you are, weh. Jadi diri sendiri, weh. Haji Asep sok. Mau nyangka bisa ngadatangkeun urang. Doana putih ngahod-hod balik ka imah jika nurek menyatakan cinta. Kunaon ji, jete pucat gitu. Aing mah ustaz sorana leungit kieu, penta deui we ka Allah ke ka Allah bere di sora. Memang mau jualan sih pita suara mah. Kenapa ustaz kemarin hilang atuh sok balik ti Jepang 4 poe genep derajat tiris ngahod-hod, balik ka imah ceramah terus teureun-eureun sampai istri ngeluh, arek kitu wae cenah. Rek boga anak kumaha cenah anak di jalan wae mah, siga Bang Toyib. Ada dua tipe laki-laki. Sukses seorang ayah ketika dirindukan pulang oleh keluarganya, betul? Sama istri masih rindu video call, anak ngeluh video call. Ayah, ayah kerja di mana sih enggak pulang-pulang? Ayah kerja di langit ya? Bukan ya, ayah. Bukan nak, ayah di sinetron Anak Langit. Nyake banget kia, ada payu orang mah. Abu sinetron kita audisi, langsung main. Banget ngijinan atuh. Matak seseh ta banget. Si banget. Ya. Tapi ayah kok di sinetron Anak Langit, tapi kok ayah gak pulang-pulang jadi anak leungit. Berarti aku bahagia dong, aku seorang ayah yang sukses. Kenapa? Rinduku, keluargaku merindukanku. Loba si ala laki nu balik, mamajikana gak berdega. Di loang panto, nasi abet balik. Sakitu nges dibare ongkos kernyasab. Ayah nuk itu di dia ayah. Punten kareret. Tong baong, ya. Yeah. Yang disintrek waloh gawe teh ngusep weh kamari di Jungbrung anu paeh ku gurame tah ngusep wae diajak jumahan ngajawabna jiga nu bener bro hayu jumahan wah urang mah tara kagoda ku nu jumahan cenah koplok ce urang teh tinggalkeun weh pas balik jumahan ibu-ibu cinggarorowok ustaz buru wiridna ustaz buru dikin naon riweu atuh itu di balong anu ngambang kata di ge anu ngambang tai lain aki-aki kunaon, maot di betot gurame. Kok dibawa muter we balongna jero. Nah maotna keur ngusep. Da tukang ngus. Mun tukang sholat maotna keur sholat. Tukang ngaji maotna keur ngaji. Tukang ke masjid maotna ke masjid. Tapi tukang ngusep maotna keur ngusep. Aslina. Tukang dagang roti maotna keur dagang roti. Ngapain wiridna kieu. Roti suuk, roti keju, roti kacang, roti nanas, roti pisang, roti. Jebrot, ketabrak angkot. Da mentasna kalanganku rotina. Ai kawajiban urang mun manginum mawon kan mentalkinkan. La ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mun aya nu maot hareupeun anjeun teh tong diantep ame kalimat terakhirna alus la ilaha illallah. Kumaha jawabna? Kantun roti ganas. Disangana aing rek meuli roti. Nanya, tah, paingan cek Nabi. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhir, tergantung kebiasaan dia dia akan wafat di kebiasaannya itu. Sok rek memotoran mah, nu penting wudhu heula, setuju? Baheula sopan-sopian, maotna labu tina motor Harley ta. Uje, ngaji memakai motor, balikna nabrak tembok, jebret matak tadi dijemput di Al-Ukhwah, kadi aing deg-degan sih juga uje. Koplok cahing teh. Bukan kematiannya, brother. Bukan kematiannya, bro. Bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? Maka Haji Asep curhat, tad urang teh hayang ngajak barudak. Keun we hobi nama, tapi minimal GPRS, gaspol rem pas sholat. Gaspol rem pas saum, maka bersyukur diberi kesempatan untuk menyambut Ramadan. Seangkatan mah geus mararaot mah. Mara dimotivasi ke Rasulullah, man soma Ramadan. Barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya. Allah kiparati kesalahan-kesalahannya. Ibu hoyong ke surga? Aslina, wani diriungkeun, daek initna ayeuna, pret. Hayang ke surga, mung initna kumaha teh. Malah aya film surga yang tak dirindukan. Emang surga nu maneh? Pak, hayang ke surga, Pak? Tong ngomong ke ciri. Teu gampang iroh ya, asup surga teh. Jangan merasa beriman kalau belum diuji. Apa Adam jeung Hawa baheula di mana? Kunaon diusir ka dunya? Ngalanggar. Seberapa langgaran? Urang yang ngangkap surga, seberapa langgaran? Naon boga orang jero? Boga kawawuhan. Hiji pelanggaran wae cukup menjadi syarat diusir dari surga ke dunia. Kita sudah di dunia ingin ke surga, sing saroleh. Surga mah keur nu saleh, maka aya buku tagapleh, gaul tapi saleh. Penampilan mah bebas, nu penting bersih tina najis ame bisa sholat di mana wae. Tah nu ulah mah hate musyrik. Apa bentuk musyriknya? Kayak obat musyrik mah ku puasa. Ibu, boga salaki teu? Kaciri da gareulis atuh. Nyaa teu ka salaki? Bae teu salaki ka windi. Bersyukur Pak, punya istri setia. Alhamdulillah. Nepi ka urang ulah ka windi jeung batur. Ai salaki maot rek nyilu mah. Berarti teu nyaah ka windi, Pak. Riwe. Bu, saya kasih tahu, tong nyah ting nggak salah kita, biasa-biasa we, tong lebay. Dah salah kina sok mere nafkah, tong GR, etate ti Allah. Nu dibikin ku salah kika ibu-ibu teh, ti Allah, maka la in syakartum, kalau ibu bersyukur, la ajin nadakum, kalau ditambahan lewat salaki, tah, ker manikur pedikur 10 juta. Tah, ker perawatan 15 juta. Asal ibu bersyukur, diberi resiko saminggu nafkah. Nuhun aa samiliar ge. Oh Ustadz, salaki abdi mah telat mere nafkahna, tong riweuh cokot tina dompetna langsung. Kemun ngadat jawab bade nyandak titipan Allah. Gitu. Satu jubo. Takbir. Cicing heula Pak, cicing. Urang angkat heula ke urang beubeutkeun. Bunya ka salaki. Salaki maot ngilu mah. Berarti salah kita titipan. Buktina salah kita maut orang tuh bisa protes. Karena dicokot kunobogana berarti salah kita titipan Allah. Ibu mentelat diberi nafkah cokot langsung tina dompetna. Tapi ibu lah egois. Mun salah kita dicokot batur tong ngambek etage titipan Allah. Oh. Kalem pak kalem. Bu resep buka salah kita soleh. Rajin nge masjid. Sholat tepat waktu. Ahli sedekah. Rajin umroh jeung haji, resep? Resep boga salaki taat kana parentah-parentah Allah. Baya si bapak kawin deui. Ai kawin parentah saha iroh? Parentah Allah. Ai Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah ibu cerak carek leuwih ti Allah. Tuh nya geus doraka deui. Hayang asup ka surga kalakuan jiga kitu. Cik atuh mikil. Geus boga salaki komo salakina meresahkan geus sedekahkeun we lieur. Bu Aisyah laki milik rezeki. Heeh, matak sedekahkeun. Mete capek teuing nyeuseuh. Berat bu, iman teh perlu diuji. Matak nu digeroan keur nyambut Ramadan teh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Sakitu heula. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Kutiba, telah aku wajibkan alaikum atas kalian as-siyam. Puasa Somaya sumu sauman amsaka yumsiku imsakan imsak menahan. Abi kamari baong dan emang imsak. Seureun. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku berusaha selalu di atas sajadah. Kalau kemarin aku bejat, sekarang aku taubat. Kalau kemarin lihat akhwat rasanya tak kuat, ingin selalu ngasih mereka coklat. Sekarang tidak, akunya udah syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi dia seperangkat alat sholat. Karena niat tamah tekad sama dengan akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi babuku. Riwe. Ya. Itu dulu. Dulu edan, sekarang adan. Ya. Dulu judi, sekarang ngaji. Nges wenungges mahnu tadi. Khalid bin Walid, dulu penentang Islam. Tapi tobat jadi pembela Islam. Kemarin kita di komunitas motor, mabok, DKM, urang teh baheulatnya diskoti, karaoke, masas. Ayah nama deket ke masjid. Kalau mau babaturan, mawat na motor ke mabok. Aing sieun, si mamah nu ceurik nama tah. Pi. Mamah teh da ngalahirkeun Epi teh lain keur baong na. Epi teh cikal, ulah licik, ulah nakalnya. Pang nyeri na, kamu mah dijurukeun na ge, Pi. Nyeri kumah, loncing mana mah perut keneh. Adi mana mah burusut-burusut. Da aya urut mana. Apa teh keur Epi dijurukeun? Si bapak getih wewungan dipencet ku mamah. Saking nyeri na ngeheujeunkeun mana, spray dibetot. Oh gitu mah. Sok tanya ka pamajikan Epi. Ngejurut teh nyeri teh. Lebih nyeri tinggi sung teas. Nyamun nyeri sing teas pernah tuh. Nepi ka soek bo. Nepi ka hitut ge poh. Da indung ngajuru mah lebih tiki tuh bray. Urang ngadongeng yang si mama rada cicing nge. Da sieun urang mah ku Allah ku indung yang kumudak yatim. Terus ku mama. Mama teh ngelahirkan Epi teh antara hidup dan mati. Berapa juta ibu pi sok tingali di statistik kebidanan yang wafat gara-gara melahirkan. Ditingali teh banyak ibu-ibu yang wafat gara-gara melepas nyawanya untuk kelahiran seorang anak. Mentak nunya ah ka indung mah ku Allah ge dipikanya ah. Jangan sakiti malaikat-malaikat tak bersayap ini. Mereka ibu dari anak-anak kita. Sok yang ada ibunya peluk. Bisa jadi itu pelukan terakhir. Sok ta. Cek Jokowi we, Mas Ustad, kalau ingin jadi juara, sok Jokowi, dawuh, pantes-pantesnya jadi presiden. Tapi dipanteskan ke Allah, karena nyaka indung, orang panggil kita di STT Telkom, ngobrol suka ngantarin presiden, datang nyirikan. Ya, Pak Presiden contoh, Pak, saya Ustad Epi, tahu saya suka stalking in Instagramnya Mas Ustad, kelo, presiden we stalking. Apa rahasianya Pak Jokowi sampai jadi presiden? Tong ribut. Rajakan ibumu, nanti Allah rajakan kamu. Ngobrol jeng RK, sarua penyayang ibu. Panggil jeng Rapi Ahmad, nyake bau, nyaa ka ibu. Jeng Wairul Tanjung, nyaa ka ibu. Nu boga Krakatau Steel, penyayang ibu rata-rata nu nyaa ka indung mah. Tamentak diomongan ku si mamah, sok Epi rek ngagugum wa ka mamah. Bakal leuwih nyeri tibatan ngajurukeun maneh, lamun maneh nu dijurukeun nyeri. Aneh, kehirup teu eucreug, gawe memotoran mabok, tahajudna di Braga wae, syah, rek kitu wae maneh, teu nanaon ngananaonan, ampun mah ampun, terus Epi kumaha mah, da Epi stres, duit loba pangabutuh eueuh, sia, gede hulu, hirup tong gede hulu pi, hayang teu asup helm, oke cahing teh, terus mama hayang naon ti Epi buru, teu butuh duit. Mama yang nanaon, hayang Epi soleh. Nu aya ge duit mama sok mun Epi butuh cokot indung manya. Tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya tidur nyenyak, tidak digigit nyamuk. Betul, Bu? Matak dora kakak dua sanggeus ka Allah ka saha? Ka indung. Ibumu, ibumu, ibumu. Arab gentutad. Umuka, umuka, umuka. Seberapa kali, Pak? Naon artinya, boga budak teh kudu boga indung tilu. Meteu ripuh teuing indungna. Kuy ah. Aduh kawani. Tato we rarimil. Pemajikan kan hiji. Tersesat kalian. Balik teh kadinya deui, kadinya deui. Cik atuh mikil. Meja wae sukuna opat. Meh kuat. perkuat pusat, perbanyak cabang. Hai Ustadz, poligami tuh hayangnya hawai. Ria, tong di beja-beja. Ibadah, etate. Berat minta izin, berat minta maaf. Oh, di perizinan guys, saking berat nengis, mau kapangin minta maaf, mantak sing rapi. Ah, hese ah, ngobrona. Tuwani nyanduk mah di rok. Eh, hari ibu. Mending jina, mending nikah. Sok, nasolat, we nasolat. Menang tuh imam na dua. Eh, makmu menang tuh opat. Tuh, pak, menang, alhamdulillah. Gitu, eh, jebakan Batman-nya. Teteh lamun nyandung, tehnya resiko napa sea. Minggu pertama, lomari sapiring. Piring salomari. Pupus kabeh. Kedua mantu dari ganti ku piring plastik. Sabulan teteh pasea nanti kaditunung pasea wae istiqomah. Daripada pasea wae hiji, mending opat akur cukurang mah. Ya benar teh. Tapi dah saya wae kawani mah. Ya komunitas istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Musrik nyawa sih gue pemajikan teh. Ustadz nih wanian gitu, udah pemajikan tengilu. Saru wae aing ge. Matak, Epi, tong baong cek si mama teh rek itu ae. Muntah nyawa tong nyanyohanan hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Hayang maut ker kikituan. Siun mah, oi. Sok sin solehnya. Mama mah hayang soleh. Kamari di museum Egypt Mesir. Aya Fir'aun nangkarak baeut kieu. Musa bara ratus tahun tah. Aya keneh bukti ti Allah tah. Nu bedogong mah kitu. Cun teh mana ka gaheding teh mana foto Fir'aun nu pangbaongna kana aya genep di dinya teh. Tah ieu tah nu pangbaon mah si anjing mun hirup keneh teungeulan caing teh. Ieu anjing nu ngaku Allah teh anjing. Geuningan nangkarak baeut we geus maot mah. Tapi ku Allah diabadikeun epi ulah kitu. Epi apal Fir'aun cik si mama. Apa mah ningali kieu ta fotona. Kunaon Fir'aun? Beunghar, beunghar, pinter, pinter. Tapi apa tuh paehna? Apa? Epi turun ka Laut Merah mah, ka tebing-tebing da ngeusaat ayeuna mah. Tapi yang dilelep-lelep ku Allah gara-gara baong juga Fir'aun, beunghar pinter kernaon teu saleh mah. Epi apa tuh Fir'aun paehna? Apa mah? Kunaon? Wareg teu nginum cun. Cai laut diuyup. Nya, matak teu cukup ku pinter, Bro. Nu pinter mah tuh di suka miskin, cari ngogowe. Urut bupati, urut menteri, urut wali kota. Eh kan orang kadinya sabulan dua kali. Pak naha raya di dia? Sekolah termahal di dunia tad. Nah gampang asup hese keluar. Mu ITB mah hese asup gampang keluar. Oh, oke, nah bapak abus ke dia? Salah rumus. Rumus nu mana pak? Min kali plus. Niat jahat, cara ngajabat. Tadina suka kaya jadi suka miskin. Oh korupsi. Palingan cek si mama, bener. Epi ngesing soleh, nah mah Epi bet kudu soleh. Tingali surat 2 hiji ayat 105 Al-Anbiya capture. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Itu MOU Allah di Lauhil Mahfuz. 60 ribu tahun sebelum manusia diciptakan, Allah sudah berjanji, ditulis na Jabur, na Al-Quran, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ngesing soleh. Orang soleh pasti pinter, asli na. Nabi Muhammad di sekolah, ngarana nepi kaci jerah tah. Orang soleh pasti pin, tapi orang pinter, minum tolak angin. Na iklan oge. Tercukup ku pinter sok, sing soleh asli na. Ngenahun saya soleh mah. Kamu mana gratis. Dahar di restoran mana wae temayar, bayar ku dipoto. Pakaian KB kecuali kolor jeronya teraka foto. All endorse. Aslina merek jajak kalau hunggul. Dan cek si mama. Epi hayang naon. Sing soleh. Sok kemari. Istanbul. Tel Aviv. Jordan. Al-Aqsa. Israel. Mesir. Kairo. Balik deui ka Istanbul tuh di Sangguan. Gratis kabeh. Balik dirinya ke Jepang. Gratis kabeh. Nah jadi manusia gratisan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mata kerugi teh jadi jelema soleh. Hayang jadi soleh. Ganti ngaran jadi soleh. Kayak geng ngagaruan kemana soleh? Lain ngaran seseh banget kelakuan. Ngaran mah Asep we nu penting solehnya. Hayang jadi Hafid gampang. Ganti ngaran jadi Hafid. Kemana Hafid? Ayo Qurana teu apa? Maca sholat na taraweh. Kulhudai kulhudai. Mending ngesgiung. Ayo style make gamis panjang. Ku aing imaman mah DKM serak sorana bisa gitu maneh bawa motor gede wae eng bisa komo nyupiran salat. Anas dianggap imaman Al-Fatihah lancar bener euy. Nyaget tatona rimil gelo si eta bisa ngimaman jadi bisa ngimaman teh gelo. Gelo si eta bisa ngimaman. Maca kulhu lancar rokat kedua Al-Fatihah lancar mulai masalah bijil. Wala dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngahulang. Makmum merasa. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ce aing ge. Tong sambarangan ngangkat imam. Si eta pede teuing anjing teh. Ya. Ayeuna ya bermasalah. Karek kedua rokaat geus ngahulang. Subhanallah. Imam rumasa diomongkan makmumna. Mali ka tukang. Bae kulhu deui. Tercukup ku ngaku soleh salah, ngaku salah soleh diajar bro. Sapoe sa ayat urangnya terloba, sapoe sa ayat tilupoe-poe tilupoe ayat. Sa tahun 360 ayat, jadi koleksi bacaan teh ngenah dikutuk we jadi ustad. Udah bacaan gunta ganti wae. Rokaat ka hiji Yasin, rokaat ka dua Al-Waqi'ah, rokaat ka tiga Ar-Rahman. Esok sholat taraweh jeung urang carerik pasti cangkeul. 11 rokaat teh 2 jam urang mah. Baru dak motor dah KB ke Ramadan kemari dibawa salat di Click Square aya Mang Yana Umar aya Ayep Kid Rock nya KB set tad sedih euy salat jeung ustaz man bisa ceurik urang kunaon cangkeusna aneh nu beuki Yasin ge dibawa tarawih Yasin mah ngadat ustaz ustaz Evi ngimamin di masjid kita ya iya ustaz ke balikna dibere hongguan jeung Marjan tapi syaratna bacaanna tong panjang teuing. Ibu tadi buka wareg cenah bising kali kiben nya. Kumaha abi we nyabunya. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin koplok si ustaz. Teu bisa diajak kompromi sakitu tadi geus diomongan di luar masjid. Wal Qur'anil Hakim ce tong diundang deui bijakeun ka DKM. Innaka laminal mursalin koplok ngajakeun. Pada orangnya dambung panjang teh Allahu Akbar. Eh cenah ponok tong sok goreng sangka matakna. Menang gitu ustad dipotong-potong. Ngising wae dipotong-potong. Cek nabi pakro matayassara minal Quran. Baca yang termudah dari Quran. Tong ngaberatkan yasir wala tu asir. Saya mah baheula disengserikan ku budak. Kercan hijrah. Yah imamin dong ayo. Baca teh kulhudi, kulyadi, afalakdi, anasdi. Sampai saya menang gelar di barudak si Mister Kua. Sampai sholatnya dipake tumpangan ku barudak teh. Gocengan teh. Kulya kulhu si ayah. Anjir era urang. Nya ikhtiar dong, ngapakan surat nulain daerah ku budak. Mencakin ina atau ina. Ayo langsung, tina ngapakan langsung dipake sok poho. Allahu Akbar wala dolin, amin. Kulya kulhu teh, dengerin aja. Inna, hah si ayah surat baru. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dapoho deui. Tong lebay ibadah karena Allah lain karena budak. Wo ayah nama atu waladolin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalam ayah nama. Nun anjing. Edan ngagayakil. Allahu Akbar. Menang seayat ke terak mah. Rek itu wae, Ramadan hari ini, kalau sama dengan Ramadan tahun kemarin tuh rugi. Tadarus, tahfid atuh. Barang siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, kata Nabi rugi. Mundagang mah naik-naik omsetnya, rek itu wae. Apalagi tahun ini lebih buruk dari hari kemarin, tahun kemarin. Maka Pak Asep, kru, RW, dan sebagainya di sini ngayakin, sugan wetad ayat pembalakaran. Tarhib Ramadan, Ramadan ayah nama beda, semangat tarawehna, semakan tadarusna, tong ditinggali sahanu ngomongna, tinggali mah omongan anak. Ustaz Epi mah apa, atuh udah sepiteng berjalan, daek ngadengekin teh pedah make baju, sok daek tuh diceramahan kudu dicangcu tunggu. Aliran naon di eta di jalan, di komprek Borobudur, ceramahna dicacangcut, ustadna, oh eta mah cenah jamaah cangcutiah cenah. Tong sombong, jangan merasa bersih. Undur makola, olah tandur mankola. Tong ningali sanu ngomong, tingali omongan anak. Bae banget preman, nu penting hatinya beriman. Bae style metal, nu penting ngajina murotal. Bae baju burger kill, nu penting ngajina tartil. Setuju? Gitu, buat apa beli botolnya? Ini biangnya. Ya, sok, Coba sepetan, sugane jadi saroleh. Amin. Tapi dagu guru soleh mah entong gak urang. Kan nabi, nabi mah pang soleh na jelema. Ya ayuhaladzina amanu, wahai orang beriman, hayang soleh, tuturkan parentah Allah. Sok, nabi mah paling taat ke Allah. Ke masjid, cek Allah teh ke masjid. Ayah nu ngagoda, ayah. Tiap ke masjid di ciduhan, males ciduhan tuh. Lain tuh buka ciduh, catatnya. Gak penting. Ngapain mesti ngeludahi orang gitu. Lain nabi, oh kawani, taeta akhlak. Nah, orang aina rek puasa. Puasa kudu metamorfosa, kudu berubah. Ayah, bu, lamun puasa teh orang aja puasa murek ganti kulit. Tinggalin na Discovery Channel. Murek ganti kulit, orang puasa biar panas kulitnya, lalu megar, menggelupas ganti kulit yang baru. Urang sabulan puasa, mun hayang ukur ganti baju, berarti puasa orai. Ya, puasa, tapi hayang ukur ganti baju lebaran, lebar. Da orang Cina ge, orang kafir, anu Kristen teparuasa ge, bajuna aralus wae. Ulah salah niatnya, innamal a'malu. Puasa urang mah kudu puasa kupu-kupu. Dari ulat, berubah menjadi kepong-pong, menjadi kupu-kupu. Dari makhluk yang gila, geuleuh, rujit, karena pi omongan wae hirupna, rubah ku puasa mah jadi harampang. Aya batur ngamusuhan urang mah seuri. Akhlak orai mah kanya, tata rucingan. Kunaon orai itu diberes suku. Coba anu beres suku macok. Nya orai mun diberes suku mah macok. Namun orai aya nu macok, pasti macok deui. Berarti lamun aya nu ngewa ka urang dipika ngewa deui naon tah? Orai. Saruana. Aya nu leuwih parah ti orai, buaya. Buaya mana film krokodil, dibere dahar. Di dahar jeung nu mere daharna, parah buaya. Ya. Aya nu rada leuheung, apa anjing? Mana tuh apa anjing? Anak anjing aing anjing. Anjing? Anjing mah mun keur galak. Wuk, wuk. Bere we dahareun. Jadi bager. Mun batur bager ka urang di bageran, eta teh encan jelema eta teh. Jelema mah ku saum ge bakal kaharti batur ngewa tanya batur koret bere saha jelema Rasulullah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah maka dilatih saum ame eureun ngomongkeun urang mah bulan puasa kaluar ti masjid mukena dikadieukeun kun aran dijingjing alhamdulillah nya ceu nya sakomplek ieu anu ngaji subuh urang hungkul duaan nya teh jiga si ece itu tuh nu tiungna nyengsol tuh salakina teh geus kolot imah reubeun masjid tapi tara ka masjid. Temenang gugur tak amal teh. Komo amal-amal di statuskeun mah. Reka diwe nyen status. OTW Borobudur. Ikut kajian Ray dan Ustad Ee. OTW duha. OTW tahajud. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan. Tiap ganti rokaat, tiap ganti status. Di share deh ke grup WA Cilepung na teh. Waduk mana ker sholat, terpercaya mana ker sholat, mana tiap sholat ganti status, tiap ganti rokaat, kumaha sholat, nah, ya foto orang keruku ya, sarap tuh. Kunaon sih nyari awak mentenyin status tuh. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus, bawailul lil musolli. Binasa orang-orang yang sholat, nu sholat tete komun utara, sholatnya naon, yuro'un ria, ingin dilihat manusia ria anas. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Terus sholat nanti gancang jika nataraweh. Imam nu kapake nu gancang nu laun. Bismillahi wala dolin. Wala asrina insan lafi usrin ila ladina amanu aminu sholihati palahum ajrun wa irumam nun. Edan di kolaborasi watini jeng wal asri. Di satu nafaskan saking ku gancang na. Lamun mangihan imam gancang bere helm. Berarti kecepatannya tinggi. Make nose. Reka mana atuh gaya, sholat mah kalem weh. Sampai atahiyatna kadengnya jika kieu na taraweh eta. Atahiyatul lillah wa salawatu wa ta'ibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kod gomati sholah, kod gomati sholah. Allahu akbar la ilahi illallah. Kamana eta? Pabelit jeng rancatan. Kalem weh atuh sholat mah jika taing ambang kalem. Nabrak batu ancur. Aslina cek nabi ada sejelek-jeleknya pencuri. Sudah jelas pencuri itu jelek. Tapi ada yang lebih jelek daripada pencuri. Siapa ya Rasulullah? dia yang mencuri sholatnya sendiri. Maka Ramadan ayat nama kudu lebih tenang jiwa, sholatnya lebih tenang. Ala bidikrila tatmainul kulub. Ini judulnya naon ya, ngaji bareng mapak Ramadan, bungah mangih mungah. Sada epi-epi takwa meningkatkan, takwa meningkat setelah Ramadan, ti ayeuna ulah setelah Ramadan. Ramadan mah pasti datang, pertanyaan tauhidna. Yakin orang bakal kamagian Ramadan? Tong sombong, orang ngapoe ahad isukan tah, ngiluan juma, apa jumba harapun, harapun geria kiai ngajina canda hartek ya. Tah ibu-ibu dia, oh harapun geria jeung borma ngiluan juma. Tong rasa sehat jeung gagah gelis kene ya, syarat mati mah tidak harus tua dan sakit. Kamari orang duet di Pusdai jeung Opik Tomboati, nungorana maut. Matak tong jadi daek nungora, maut sya. Terus jadi nukolo tuh. Ya, Opik maut, pemajikana nungora. Tuh, ngora kene, Dokter Os maut. Olga Saputra, tihula seberat tahun wafat. Dokter Os kamari jupe pae. Uje maut, so. Urang iraha? Ho. Moa maot? Mun edek cicing, jaga wudu, salat tepat waktu, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Setuju? Salatlah sebelum disalatkan, Bu bejahan salakina. Yah, aya teh imam salatnya di masjid. Gaya ting salat di imam make sarung, ya mukena pake. Berarti aya teh cowok soleha. Tuh dikaprokan najapati salakina. Ya. Sok. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan disolatkan di depan imam. Ay Ramadan ke marasjid marake sarung cap gajah duduk. Mukena anyar nganyuk. Wah. Oh, diap masjid Ramadan pertama taruhan pasti marake tenda. Karena warganya antusias ke masjid. Semakin hari semakin banyak yang tereliminasi. Jajaran semakin banyak mengalami kemajuan. Banyak masjid yang gulung tikar, meresan tenda. Tungtungna ujung-ujungna pas malam Idul Fitri tinggal dua peserta, DKM yang wakilna. Dua jajar, dua dijajar-jajar. Nusawareh kamana itikapna nges pindah ke pasar baru. Wiridna nges teku tasbe gantiku mesekan kacang. Nyen nastar kue sembrit. Siatnya dahar wae, tebosan ti orok dahar. Nah Ramadan ayeuna mah kudu meningkat takwa. Tong nyeun kacang naon ka tengi-tengi. Geus hayang kacang sakeler mah nganjang ka 10 imah nyokotan sarawu-sarawu teu era mah. Ya teh rek puasa rek mindahkeun dahar. Lapar ukur 8 jam eta bukana tina meja pindah kana beuteung kabeh. Rujak cuka mah, kerupuk mie mah, cilok mah, cireng rasa mah, seblak ceker, Elizabeth Channel, goyobod. Tengah bibisani Ramadan mah gogodana barungkeulkeun. Ayeuna bieu ku Haji Asep di suguhanna naon ge hare-hare we. Ramadan mah ningali sepon paranti umah wadah dan ningali lapis legit atuh. Pikabitaeunana aslina. Ningali paranti umah wadah teh naon Mama Lemon? Hejo kan asa ningali Marjan. Ningali Oli Rem, aduh siga ningali Orson tikorot teh iga yoyo Oli Rem eta teh. Eh cucunguk ngaliwat ge, jika ningali korma, aduh. Hayang newak ge, hayang ngehuapkeun. Lihat kamu kayak jodoh aku ya. Asli nah. Eta lain dahareun, tapi gogodana. Tak iman teh didinya, sing sabar ke maghrib. Ningali tulisan weh, goyobot, da motor teh ngagibeg ga tuh. Hayang nabrak tukang goyobot, sugane labuh kanu etana. Ribet. Kok mau ulin-ulin kalun-alun, aduh rujak teh kanu kaca karye. Gobloknya. Loba tulisan warung nasi suka lapar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tapi di bawah pespanduk suku ngagarantung kan tebalek da moal mungkin kertadarus mah eta ku Allah spanduk disingkapkeun ku angin kebek bener we eta mah Indomie nogan ai make cengek minumna lemon tea apa ti mana ustad eta jeruk di luhurna preman alun-alun ngadat eh goblok atuh harga anu puasa sia teh barang dahar sangeunahna balak kecerakan tutupan. Nggak gugu udah kerjong-jong ngadar mie. Eh siat tengah dengen celi daging jadi. Sok. Benggetak ya tutupan. Goblok garunya lo bener ngabuburit. Atau preman ngamekna imana naik. Ngeharga anu puasa. Mana asup kajero. Teh manis hiji. Dehidrasi merenis amak-amakan. Nya minimal imana kaciri. Daharna dipidingan. Tak iya hebatna puasa teh. Tuh bisa lebay jika nulain. Sholat mah bisa caption. OTW duha, OTW tahajud. Puasa mah teu bisa. Aya jelema puasa nyieun video Instagram samenit. Lelah sekali puasaku hari ini. Anginnya begitu besar. Bibirku kering, pecah-pecah. Karena aku telat sahur tadi kurang minum. Sing sabar ya Allah ya, doain aku kuat ya. Aya moa-moa. Lebay-lebay teuing. Matak mumbung lapar, sahurna tong beting-ting, sunahna deket ka subuh. Mau jam 2 menila lebay geus harudang kabeh sahur sahur nu DKM na aya huntuan mun aya huntuan mah aur aur da huntuan metik jam di masjid parantos ical jamna sahur teh tong beting-ting brother teu nyunah teh teh mundar beting-ting ge yeuna naon protein nanti leungit deui geus sarete menguras tenaga. Jam 2 geus sarudang, Bapak hudang, barudak. Ye mama ye aya ayam kecap ye, aya rendang ye, aya soto ayam tah seblak ceker rujak cuka ge geus disiapkeun. Tah kolek cangkaleng sok. Ame sumanget sok. Jam 2 kene atuh mah. Sok ame jongjon sok. Tuluy ka masjid nya, bari lajo TV saurna teh. Tungtungna TV nu lalajo urang dasarare. Ceuk TV teh salila jadi TV. Aing kakara ningali jelema ye. Tuntunan ngesare, ngesdahar sare, tunduh dong. Tadina sholat subuh rek ke masjid, jadi duha make kunut di imah deh. Sholat subuh kaberangan. Muka hordeng jigali kampanye Gorkar ya teh. Karena roneng sia salatri. Biasa ke kantor semangat, jam 10 di imah kenenya otomatis tuh jadi absen. Telepon ibu kantor hambura gitu, bapak kaberangan lulus. Bapak puasa sapoge nih nges lulus, digelang ngeraku ibu hayang heuras mah. Si ibu rek ngumah wadah. Tepunten udah dicarekan, hawa lapar teh, hawana yang ngadahar. Sia teh aing teh salah kimane, lain rem aspal. Naon hari ayah makan-makan, cik punten ngaliwat teh, sia teh sing sopan, ya teh bulan puasa yang didahar ku aing. Ya entong ya, can waktu naadan, rek dijeun tajil ibu, ulangis ya. Menurutnya atuh jadian deh. Punten atuh ya. Nah gitu, sia muntah punten didahar. Sare weh, jam 10 mengeluh, jam 11 memelas. Jam 2 tak berdaya, jam 4 hampir wafat. Pak kacai atuh pak cek si ibu teta gara-gara ting. Subuh sahurna subuh ting, dituntun jika nu setruk. Sok mandi pak tak handukna, biasa mandi si bapak standar 5 menit, nges beres, ima setengah jam tumben. Ditinggali teh cai beak setengah bak. Sabun tapak ngegel. Odol beak setengah. Sikat lalungit. Kalau arti cai, oh iya sambil menyelam minum air. Wudhu ge biasa kekemu. Tilu kali iman dipiceuna sakali nu dua kamana. Korupsi, emang gogodananya. So atuh pantong leuleus wae cenah ka ditu sepedahan nu muterkeun sepeda ge ku suku. Sagala dibeli ngabuburit teh. Nepi ka dientep-entep. Tara mawa radio ge dibawa radio teh ka nu meja. Muter-muter neangan naon lain lagu, neangan adan maghrib aja. Nelfon ke penyiar minta request adan maghrib cek penyiar teh baru sampai Manado cenah nunutan tak kenungan dahareun teh katku saha kadengan suara kedewek pak aduh ulawak apa iklan promo eta mah aduh tahkeun deui kuat nepi ka maghrib dengan susah payahnya Allahu akbar Allahu akbar pindah kabeh kana beuteung dahareun ngabugigag deui weh. Si ibu reka masjid trauma, tadi aing punten ke salaki. Tengah liwat tuh punten dicarekan, ah punten. Pak puntennya ibu bareka masjid. Tadi mah ngambek kayak naman tuh. Lengkahan weh, lengkahan. Karena nges kamerekaan, riweh tuh. Rek takwa ku mahasiswa puasana jika gitu. Namun ke akhir naken, pasti di nasabulan ibu-ibu ngalaman keberangan sapoe manya di nasabulannya. Eta udah sibuk ngian, ku semprit, nastar. Nges saya meli hongguan atuh, nunges jadi weh. Ame ibadah tuh kaganggu. Mama mau nyiapkan sahur, mama begadang yang kue kerbalik ke lembur. So kue bisa laur sorangan. Sugante si mama sahur sorangan teh nges nyiapkan dahareunana. Ditinggalin napi riser awana naon. Aya kangkung garing we nu nges sebe. Tapi aing sieun lapar beurang. Cokot napi riser cek DKM di masjid. Waktos imsak mungkantun 5 menit deui. Allahu akbar kepret kepret. Neangan cangkang bob mie asupkeun. Make cai galon masakoan. Waktos imsak mengkantun tilu menit deui atah-atah ge dahar we. Nah kedua kali ngahuap. Imsak. Sementara kangkung setengah ngeskajero, setengah di luar kene, diterai bata, dicabut utah bata, tuntuna aing ke masjid nyekel kangkung. Pada KM ya kumaha, sing sabar cenanya, cekelan we nepi ka maghrib, ai puasa na embung batal mah. Nggak sesapu eta menyekelan kangkung, taulah sampai kejadian, karena saumna teu make ilmu, dicarek sia kologe wala takfum ma laisa laka bihi ilmun ulami gawe hiji perkara parentah ibadah tanpa ilmu. Tak diterangkeun untuk menyambut Ramadan, tarawehna sing tenang, taraweh teh tenang, teu riweuh taraweh teh tenang, cokot gerakanna nu tenang, lain pagancang-gancang. Nah YouTube aya nying 23 rakaat 7 menit kebayang teu salatna jiga kumaha riweuh jiga nu tadi meureun. Maka sing tenang, karena tenang itu bukan di uang. Money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money, everything is nothing. Tapi teboga duit liur, oke sih. Tenang itu ayah diingat ke Allah. Ibu ingin cukup rezeki? Benarkan zikir jeng wirid. Diajar di mana Ustad? Baru gak lauk tuh di imah. Nemboga akuarium pasti boga lauk. Tinggalnya lauk mah wirid na. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Aing dahar di restoran. Biasa sapiring beak. Ningali lauk wirid mah jadi karunya teteh. Bluk we setengah. Siapa yang menggerakkan hati saya, jeng tangan saya, micin sangu kalau. Jawab dalam jumahan. Allah. Biasa sapiring sorangan, cu ayahnya ah kalau kerjana wirid. Ayah teh lauk jalan-jalan di mall gitu nangan rizki. Didatangkan tak ahli wirid mah. Urang biasa ngadal bala-bala konsumsi pengajian, hijiku sorangan, ningali lauk mah. Setengah bikin ke lauk, eta lauk atau na ngajeleng, mana cengek na ceng. Mentah cengek. Jadi bulan puasa, bulan berdikir, perbaiki zikir, perbaiki wirid. Karena jarak terdekat hamba dengan robnya ketika sujud, ketika orang saum. Ayatnya nu tadi, wa ida sa'alaka ibadi anni pa inni korib. Apabila hambaku bertanya tentang aku dekat. Lebih dekat di Quran surat Qofmah daripada urat leher. Jadi mengadoan teh berbisik we. Keur saum nah ayat eta diselapkeun di bab saum. Orang saum doanya didengar. Mentak tong pake ngomongkeun batur saum teh ngabuburit teh bimoli bibir monyong 5 senti. Pake ngaji, pake tadarus, pake zikir, pake wirid. Karena saat doa diijabah, tingkatkan ketakwaan dengan berdoa. Ngaji dalikal kitabul raiba fi hudal muttaqin hayang ka surga. Baca Al-Qur'an itu petunjuk ke surga. Ka Cianjur wae aya tulisan Bandung Cianjur ka Garut Bandung Garut. Urang rek ka Garut lilir di Cianjur. Kan liur. Nyarekan kenek jeung supir. Cek kenek teh. Soca daging jadi. Ibu bade ka mana? Ka Garut. Nah lilir di Cianjur. Sugan, baca Bu ye, Bandung Cianjur. Ibu yang ka surga, baca surat Al-Qur'an, di sana ada petunjuk jalan ke surga. Salah satunya dengan cara ibadah saum di bulan Ramadan. Farhatan li shaim. Dua kebahagiaan untuk orang yang saum. Satu, ketika berbuka, saya jadwal buka bersamanya udah penuh. Nyage ka umuran teuing teu. Nya, karena banyak spanduk yang menyatakan berbukalah dengan yang manis. Aku curiga, jangan-jangan aku manis. Buktina undangan buka bersamana geus beak. Tapi tidak cukup berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya enggak jelas. Berbukalah dengan keluarga, ya. Ibu-ibu nih terancam gula darah, diabetes. Kenapa? Karena ibu banyak menelan janji-janji manis para kaum pria. Hati-hati ibu dengan Adam, bu, ada maunya. Kalau ibu kan hawa-hawanya curiga. Ya. Sok mencurigai pergerakan suaminya. Sok ibu datang, anges datang, alhamdulillah mama senam deh, tara ditanyakan. Tapi mau lalaki, pakai kaos kaki di kamana deh. Nanti kalau lalaki mah bara regang, weh ngabatin. Ribu juga weh-weh manya. Itu. Maka fa'inata dhabun. Ramadannya mau dibawa kemana nih? Bawa ke dalam ridho Allah. Cuma yang paling berat yang tadi. Yakin kita sampai Ramadan. Ikhtiar menyambut perbuatan. Rizki kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Ingin panjang umur sampai ke Ramadan besok? Ini caranya silaturahmi dengan warga. Barang siapa yang mengindahkan silaturahmi. Allah panjangkan umur. Allah luaskan rizki. Hijita. Mesti dibongkar kuncinya. Dua dengan doa. Tapi kumama doakannya sing panjang umur. Saya pulang dari Israel, bu. Tiap ke masjid, aka 47 nasirah. Seri, weh. Dacek cima masalah, mat. You Muslim? Ayah Muslim. Indeed. buat turun orang ninggal Cina, dicegat. Yuk muslim, muslim. Mah, tapi ke Israel naon. Ah, dari Israel maot. Di Bandung maot, aing geus waktu nama. Di Bandung teh usum, ustad di tenggelan nugelo mah. Nepi kamar maot. Mah, epi katenggel mah aku nugelo. Nugelo ge mikir nenggelan epi mah. Tapi mah epi geus di cakra. Cakra we kabeh salah lembur. Ku urang teh jadi nugelona liureun. Nya. Tuh nya cek mama ge epi mah mau jadi korban nu gelo daluy gelo ti nu gelo cenah kitu. Nah, didoakeun ku si mama epi sing panjang umur, hanya doa yang merubah takdir, panjang umur. Jadi aya doa keur menyambut Ramadan biar kita diberikan usia sampai Ramadan yang akan didatangkan. Karena begini, sahabat bersedih ketika ditinggalkan Idul Fitri. Setiap habis Ramadan, cek para sahabat bahwa dinyanyikan ku Bimbo. Hamba cemas kalau tak sampai sieun teu kabagian di Ramadan teh. Nah nyanya teh pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, rahmat dicurahkan. Umur hamba di tahun depan, berilah hamba kesempatan. Eta lagu dicokot tina doa nu ieu. Allahumma ya Allah salimni li Ramadan. Selamatkan aku untuk Ramadan. Wasalim Ramadan Ali, dan selamatkanlah Ramadan untukku. Wasalim humini mutakobalan, dan selamatkanlah amalan-amalanku yang aku lakukan di Ramadan-Ramadan sebelum ini menjadi amal yang diterima. Karena Ramadan itu kiparat dosa tahunan. Minas sholah ila sholah, ibu sholat subuh nyen dosa dihapus ku duha, nusok duha. Ibu nyen dosa dihapus ku zuhur, dihapus ku asar, dihapus ku maghrib, dihapus ku isya, itu harian. Kalau mingguan minal jum'at ila jum'at, maka barang siapa meninggalkan satu jum'at saja, habitat a'maluhu be'ak amalna. Tong ninggalkan jum'at. Lalu minal ramadan ila ramadan itu tahunan. Minal umroh itu, minal umroh ilal umroh itu insidental. Sok boga duit masing mineng umroh, etate kiparat dosa. Nu tahunan ma ramadan, minal ramadan, maka hadisna nu tadi, man koma ramadan, man soma ramadan, barang siapa yang sholat dan saum di bulan ramadan, gupirolahu. Mataqaddama min dambi, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Keren gak? Maka minta ke Allah, ya Allah berikan kesempatan untuk menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan. Nu tadi doana Allahumma salimni li Ramadan. Terus berlomba-lomba wa'at imu to'am, bersedekah dengan makanan. Kalau saya Ramadan di Timur Tengah, bu usum wayakia jam sakian, persiapan buka, dahareun teh di jalan. Lain dagang, spesial untuk orang yang saum karena tertarik. Barang siapa manfaatoro so iman, barang siapa menyediakan futur makan untuk orang saum, karena magfirota lidunubihi. Jadi orang Timur Tengah mah berlomba-lomba yang dihapus dosa, mereda harun, disimpan di jalan. Usaha balik tidur itu dicobaan di Jungmerung, amparkeun karpet, daharun lengkap, kerupuk, mie, kolok, segala rupa kaditu. Alhamdulillah, wenonoya, disangka dagang. Cain teh bu, tulisan bu, buat yang saum dicokot jeung karpetna, cilepeung teu. Jadi trauma orang nao ge. Saya serba salah cicing di Indonesia mah yang balik ke Garut. Tengarti aing mah. Ya, sok berlomba-lomba pada kebaikan. Boga brownies, boga makuta, boga dahareun ka masjid kan. Tapi nu harade keneh, ieu mah brownies geus jiga oncom bikeun ka masjid. Atuh DKM mencret. Ngadakar brownies haseum. Kunaon sih ka Allah teh nu goreng-goreng merena. Jam ngaco ka masjid keun. Anu geus kikituan teh jarumna teh ningan. Mentak di orang mah adan jeung komat teu saruanya. Da jamna ngaco atuh. Sama kurut nu maot ka masjidkeun. Sampai pernah saya mengalami rek tahajud di masjid. Sajadahna tibalik cetrekeun lampu mengenang 40 hari Ibu Romlah. Aing jadi lumpat. Ingat ka Ibu Romlah nu geus maot. Nu halus ka masjid mah tah. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik. Absus salam wa'at imut to'am. Sering-sering ke masjid biar ketemu tetangga. Wasilul arham, jadi terjalin silaturahmi. Wasallu, ikuti taraweh. Billaili wannas suniam. Apa jaminannya? Tadhulul jannata bisalam. Itu akan mengantarkan kita masuk surga. Karena tidak ada yang layak masuk surga kecuali orang-orang yang bertakwa. Wabashiril ladhina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samarati rizqan lakum. Rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasabiha. Walahum piha azwajum mutaharatu wahum piha. Wahum piha khalidun. Uiddat lil muttaqin. Di ayat yang lain. Surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini mengantarkan kita ke surga yang Allah janjikan dengan ketakwaan kita.